Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan tayyiban katsiran mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardha. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. قال تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar a'adana Allah wa iyyakum jami'an min shiddati 'adzabiha ayyuhannas ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala yang telah memberikan kepada kita sekian banyak bentuk kenikmatan-kenikmatannya, memberikan kepada kita kemudahan untuk melakukan al-a'malus salihat, memberikan kemudahan kepada kita untuk melakukan amalan-amalan salihat, yang mana al-a'malus salihat yang akan menjadi bekal bagi kita untuk menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan tatkala seorang hamba meninggal dunia, masuk ke liang lahat, siapa yang menjadi teman di alam kubur adalah amalan-amalan orang tersebut. Maka tatkala seorang hamba diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sungguh dia telah mendapatkan kenikmatan yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena tatkala seorang hamba bisa melakukan al-a'malus salihat, pada hakikatnya adalah kemudahan dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan semata-mata karena semangatnya orang tersebut, hebatnya orang tersebut, sehingga barakallahu fikum orang tersebut bisa mengamalkan amalan-amalan kebaikan. Tidak, semata-mata adalah kemudahan dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayuhal mu'minun rahimani wa rahimakumullah. Sebagaimana yang telah kita rasakan kemudahan yang telah Allah berikan kepada kita, kembali dimudahkannya oleh Allah untuk berkumpul di masjidnya Allah dalam rangka untuk menuntut ilmu. Ini merupakan salah satu al-a'malus salihat, amalan-amalan salihat yang sangat besar. Sebagaimana hadis yang sering kita dengar, yang datang dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillahi yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa khasiyatum rahmah wa haffathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man indah. Keutamaan yang sangat besar bagi mereka, suatu kaum, sekelompok manusia yang mereka berkumpul di salah satu rumah dari rumah-rumahnya Allah, dalam rangka untuk apa? Dalam rangka untuk mempelajari ilmu, mempelajari ayat-ayat Al-Quran. Bahkan masyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, masih datang dari sahabat yang mulia Abu Hurairah, masih menjelaskan tentang istimewanya ilmu, salah satu amalan yang pahalanya terus mengalir walaupun orang tersebut sudah meninggal dunia. Walaupun orang tersebut sudah meninggal dunia, sebagaimana hadis yang sering kita dengar yang datang dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Nabi menyebutkan idza matal insanu inqata'a anhu amaluhu illa min thalath. Apabila seorang itu meninggal dunia, akan terputus darinya seluruh amalan-amalan kebaikan kecuali tiga perkara. Artinya kecuali tiga amalan yang pahalanya terus mengalir, yang pahalanya terus mengalir walaupun orang tersebut sudah meninggal dunia, walaupun orang tersebut sudah tidak lagi mengamalkannya, sudah mati, sudah dikubur, tidak mampu lagi untuk berbuat kebaikan, tapi masih terus mengalir pahalanya. Apa diantaranya? Kata Nabi, ilmun yuntafa'u bih. Di antaranya pahala yang akan terus mengalir adalah pahala ilmu yang dimiliki oleh seorang hamba, yaitu ilmu yang bermanfaat. Yang dimaksud ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang datang dari Al-Kitab wa Sunnah, ilmu yang menjadikan seorang hamba itu memiliki rasa khasyah, rasa takut kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Masyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, sehingga pada kesempatan yang berbahagia ini, sebelum kita memasuki pada pembahasan kitab yang biasa kita baca, yang pertama adalah kitab Tauhid, yang kedua adalah min usuli aqidati ahli sunnah wal jamaah. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya ingin membacakan nasihat yang sangat indah yang datang dari seorang ulama besar, ulama ahlus sunnah wal jamaah, al-imam al-muhaddith al-syikh Muqbil ibn Hadi al-Wadi'i rahimahullah. Beliau memiliki risalah yang berjudul Nasihati li talabatil ilm, kitab yang berjudul Nasihatku untuk para penuntut ilmu. Qala rahimahullah, berkata Fadilatul Syekh Muqbil Ibn Hadi rahimahullah, wa ansahuhum lil ikhlasi lillahi ta'ala. Qala ta'ala subhanahu wa ta'ala, وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُ اللَّهَ مُخْلِسِينَ لَهُ الدِّينَ. Kata beliau rahimahullah, yaitu Asy-Syaikh Muqbil Ibn Hadi Al-Wadi'i rahimahullah, Al-Imam fil Hadis. Beliau menyebutkan, maka saya nasihatkan yang pertama kali untuk mereka. Merekanya adalah mereka para talabul ilmi, para tulab, para penuntut ilmu, orang yang menghadiri majelis ilmu. Ini nasihat untuk kita semua. Nasihat untuk kita semua, baik untuk saya pribadi ya, atau antum semua ya. Karena kita semua penuntut ilmu ya. Sehingga jangan sampai muncul bayangan kalau disebutkan penuntut ilmu itu santri, anak-anak kita itu penuntut ilmu. Kalau kita itu orang tua berarti bukan penuntut ilmu. Lah ya, penuntut ilmu ya kita semua, talabul ilmi. Barakallahu fiik. Sehingga nasihat ini adalah untuk kita semua, baik yang tua maupun yang muda, baik laki-laki maupun perempuan. Aku nasihatkan untuk mereka, kata beliau rahimahullah, yang pertama bil ikhlas, supaya ikhlas di dalam menuntut ilmu, supaya ikhlas di dalam menghadiri majelis ilmu. Ini yang pertama kali nasihat yang disampaikan oleh beliau. Dikarenakan tatkala seorang itu ikhlas di dalam menuntut ilmu, di sini akan menambah atau akan mendapatkan faedah yang sangat banyak. Faedah yang sangat banyak. Karena di antara syarat suatu amalan, suatu ibadah, yang pertama adalah ikhlas. Sehingga jangan sampai amalan yang besar tadi, amalan yang diantaranya kita sebutkan tadi di dalam hadis yang datang dari Abu Hurairah, amalan yang akan terus mengalir pahalanya walaupun orang tersebut sudah berhenti dari amalan tersebut, jangan sampai dirusak dengan niatan yang tidak ikhlas. Sehingga beliau menekankan yang pertama kali, menasehatkan yang pertama kali adalah bil ikhlas, supaya senantiasa menjaga keikhlasan lillah, bukan karena riaan dinas, ingin dilihat sum'atan, atau hanya ingin sekedar didengar untuk mencari pujian dan seterusnya ya, dari tujuan-tujuan dunia. Barakallahu fikum. Kemudian beliau membawakan dalil firman Allah tabaraka wa ta'ala di dalam surat Al-Bayyinah ayat yang kelima. Allah menyebutkan, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, dan tidaklah mereka itu diperintah kecuali supaya mereka beribadah kepada Allah, mukhlishina lahuddin, benar-benar mengikhlaskan ibadah itu hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fikum. Ini nasihat yang pertama yang disampaikan oleh beliau. Kemudian kata beliau, atau disebutkan oleh Fadilatul Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah, apa yang dimaksud ikhlasun niyah fi talabil ilmi? Ikhlas niat di dalam menuntut ilmu, di dalam menghadiri majelis ilmu. Kata beliau, yang dimaksud dengan ikhlas yaitu bi an yakuna qasduhu bi talabil ilmi wajhallahi waddaral akhirah. Disebutkan di dalam Kitabul Ilmi halaman yang ke-25. Kata beliau, yang dimaksud ikhlas di dalam menuntut ilmu, hendaklah seorang di dalam menuntut ilmu tujuan atau niatnya adalah mencari wajahnya Allah dan mengharapkan darul akhirah, mengharapkan negeri akhirat yang abadi. Barakallahu fikum. Kemudian mungkin muncul pertanyaan, kata beliau, kenapa keikhlasan harus disebutkan pertama kali di dalam menuntut ilmu, di dalam menghadiri majelis ilmu, di dalam duduk, di dalam menuntut ilmu, apa alasannya? Kata beliau, wa innama dzakarna al-ikhlas fi awali adabi talibil ilmi li'annal ikhlas asas. Kata beliau, memberikan alasan kenapa keikhlasan disebutkan pertama kali di dalam menuntut ilmu. Kata beliau, dikarenakan yang namanya keikhlasan di dalam sebuah ibadah, ya, keikhlasan di dalam sebuah ibadah, baik itu menuntut ilmu atau yang lainnya, ini merupakan asas, merupakan pondasi, ya. Merupakan apa? Pondasi. Barakallahu fikum. Kemudian masyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, masih terkait dengan al-ikhlasu fi talabil ilmi, keikhlasan di dalam menuntut ilmu. Dijelaskan oleh para ulama, di antara bentuk keikhlasan di dalam menuntut ilmu, di antara bentuk keikhlasan di dalam menuntut ilmu, di antaranya seorang pencari ilmu, orang yang ngaji, niatkan untuk mengangkat kejahilan dari diri sendiri dan kejahilan dari diri orang lain. Ini di antara bentuk keikhlasan. Disebutkan masih ucapan beliau, Syekh Muhammad Ibn Utsaimin rahimahullah, kata beliau, di antara bentuk keikhlasan, an yanwi raf'al jahli an nafsihi wa an ghairihi li'anna al-asla fil insani al-jahlu. Di antara bentuk keikhlasan, kata beliau, seorang penuntut ilmu meniatkan di dalam menuntut ilmunya untuk mengangkat kejahilan, kebodohan yang ada pada diri sendiri dan kebodohan yang ada pada orang lain. Ini masuk dalam keikhlasan. Sehingga tatkala kita menghadiri majelis ilmu, kemudian kita meniatkan, saya niat ngaji supaya ngerti syariat, tidak bodoh, ya. Barakallahu fik. Karena orang jahil, orang bodoh itu rugi, ya. Baik jahil urusan dunia itu rugi, ya. Apalagi jahil urusan akhirat, ya. Jahil urusan akhirat ini lebih rugi lagi, ya. Barakallahu fikum. Maka kata beliau, di antara bentuk keikhlasan meniatkan di dalam menuntut ilmu itu raf'ul jahli, mengangkat kejahilan yang ada pada diri sendiri dan mengangkat kejahilan yang ada pada orang lain. Kenapa demikian, kata beliau, li'anal asla, karena pada asalnya manusia itu al-jahlu. Ini pada asalnya kita semua, ya, pada asalnya itu jahil. Kita bisa wudu sesuai dengan sifat wudu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini setelah kita belajar. Bukan ujug-ujug langsung bisa wudu bagus sesuai tuntunan Rasul. Ya, biasanya bertahap, ya, ngaji dulu, ya. Kita bisa mengetahui tauhid, bisa mengetahui akidah yang benar, manhaj yang benar. Ini ya setelah ngaji. Sebelumnya ya enggak ngerti. Kadang-kadang saja satu kali ngaji dengar orang paham-paham. Ya. Barakallahu fik, ya. Belum paham. Setelah terus bersabar ngaji baru paham. Oh, maksudnya tauhid seperti ini, yang dimaksud manhaj seperti ini, ya. Barakallahu fikum. Kemudian juga kata beliau, wa an ghairihi, meniatkan untuk mengangkat kejahilan yang ada pada orang lain. Karena pada asalnya manusia itu memiliki sifat dasar al-jahlu. Sebagaimana Allah menyebutkan di dalam surat An-Nahl ayat yang ke-78. Allah menyebutkan wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Dan dialah Allah Subhanahu wa taala yang telah mengeluarkan kalian dari perut-perut ibu kalian. La ta'lamuna syai'a. Kalian tatkala keluar dari perut seorang ibu tidak mengetahui sesuatu apapun. Jahil. Warna aja tidak ngerti. Enggak ngerti. Barakallahu fikum. Inilah sifat asalnya atau sifat dasarnya manusia adalah al-jahlu. Sehingga kata beliau rahimahullah, di antara bentuk keikhlasan di dalam menuntut ilmu adalah apa? Meniatkan untuk mengangkat kejahilan yang ada pada diri kita sendiri, karena pada dasarnya kita itu jahil, kemudian kejahilan yang ada pada orang lain. Kemudian yang berikutnya diantara bentuk keikhlasan di dalam menuntut ilmu, kata beliau, ad-difa'u anis syari'ah. Orang tersebut di dalam menuntut ilmu niatnya ad-difa'. Difa' itu apa? Membela. Meniatkan untuk membela syariat ini. Meniatkan untuk membela Islam. Meniatkan untuk membela tauhid was sunnah. Sehingga orang yang benar-benar cemburu kepada Islam, benar-benar ingin membela Islam, bagaimana caranya? Ngaji, talabul ilmi. Ya, bukan terus melakukan demo, ya, protes dan seterusnya. Bukan itu cara Islam. Pelajari ilmu, ya. Kenapa demikian? Ini yang harus diperhatikan. Ucapan dari seorang ulama, kata beliau, wala yudafi'u 'anish syari'ah illa hamilus syari'ah. Maka tidak bisa membela syariat dengan cara yang benar kecuali orang yang ngerti syariat. Bagaimana akan membela tauhid kalau dia sendiri orang ngerti tauhid? Dia akan membela kalimat la ilaha illallah, kalimat tauhid. Tatkala ditanya tentang makna la ilaha illallah, jawabannya masih macam-macam. Ini ditanya apa arti la ilaha illallah? Oh, la ilaha illallah artinya tidak ada hukum kecuali hukum Allah. Sehingga mereka yang masih berhukum pakai undang-undang bikinan manusia kafir tauhid. Satu sisi seperti itu. Yang ini ditanya, apa arti dari kalimat la ilaha illallah yang kamu tulis besar di bendera hitam itu? Ya. Apa jawabannya? Tidak ada Tuhan kecuali Allah. Ya. Ada lagi yang mengatakan bahwasanya makna la ilaha illallah la khaliqa illallah. Tidak ada pencipta kecuali Allah. Orang yang enggak ngerti dianggapnya benar. Oh iya ya. Kalau makna la ilaha illallah tidak ada pencipta kecuali Allah, kelihatannya ya benar. Padahal ini maknanya sangat berbahaya dan sangat batil. Karena apa? Akan bercabang dari ini. Orang yang sudah meyakini Allah itu pencipta alam semesta, berarti dia akan dihukumi muwahhidin walaupun masih menjadi penyembah kubur. Nah, kan ngeri. Duh, dia muslim. Padahal dia apa? Istighasah bil amwati. Dia dikatakan muslim, padahal isti'adatu bil jin. Ya. Kan ngeri. Ya. Barakallahu fikum. Inilah kata Syekh, ya. Ternyata tidak bisa membela syariat Islam dengan benar kecuali ya mereka yang ngerti syariat Islam. Bagaimana caranya? biar membelanya itu benar, ngaji. Ya. Jadi kalau kaum muslimin ingin membela Islam, ya, syarat pertamanya thalabul ilmi. Ya. Syarat pertamanya thalabul ilmi, bukan mendirikan partai, bukan mendirikan organisasi, ya. Ini itu macam-macam, ya. Itu bukan cara Islam untuk membela syariat Islam. Ya. Kemudian kata beliau selanjutnya, di antara bentuk keikhlasan di dalam menuntut ilmu, beliau menyebutkan al-mutaba'atu lil kitabi wa sunnati wa inna dhalika dalilun ala salahin niyati wa husnil qasdi wa tajarrudin nafsi anil hawa war riya. Ini diantara bentuk ikhlas dalam menuntut ilmu. Diantara bentuk seorang itu ikhlas dalam menuntut ilmu adalah al-mutaba'ah. Orang tersebut itu benar-benar mengikuti Alkitab, mengikuti As-Sunnah. Mengikuti Alkitab, mengikuti As-Sunnah. Ya. Kenapa? Ini diantara bentuk keikhlasan di dalam menuntut ilmu. Orang tersebut benar-benar mengikuti Alkitab As-Sunnah. Ya. Karena orang yang benar-benar mutaba'atul kitab was-sunnah, orang yang benar-benar mengikuti Alkitab As-Sunnah, benar-benar tamasuk bil kitab As-Sunnah, ini merupakan dalil ala salahin niyah. Merupakan dalil orang tersebut itu niatnya benar, wa husnil qasdi, tujuannya benar, ikhlas karena Allah. Jadi seorang, ya, dikatakan seorang itu ikhlas atau tidak di dalam menuntut ilmu bisa dilihat dari sisi amalannya. Kalau orang tersebut sudah nuntut ilmu, faham Alkitab was sunnah, tapi kok dilihat dari sisi amalannya enggak diamalkan. Ini bisa dikasih tanda tanya besar. Kenapa? Jangan-jangan dia tidak ikhlas, ya. Karena apa? Mengikuti Alkitab was sunnah ini dalil. Dalil itu bukti orang tersebut niatnya bagus, niatnya benar. Terbukti dari sisi mana? Benar-benar mengikuti Alkitab was sunnah. Tapi kalau orang ini sudah ngaji, belajar, bahkan dapat titel, ya. Tapi dari sisi amalannya kok jauh dari Alkitab was sunnah, dalil yang sudah wadih, jelas, zahir, ya. Sangat nampak, sangat jelas, tabrak, ditinggalkan. Nah ini tanda tanya, tujuannya apa dia dalam menuntut ilmu? Aja-aja hanya mencari apa? Titel, ya. Biar dapat gelar. Ya. Nah, kalau tujuannya mencari titel berarti kan sudah gak ikhlas. Terlihat dari sisi amalannya. Ditambah lagi kata beliau, ya, kenapa dikatakan mengikuti Alkitab was sunnah bukti orang tersebut baik niatnya? Karena dia tajarudin nafsi anil hawa waria. Karena dia berarti telah apa? Membersihkan jiwanya dari al-hawa, dari mengikuti hawa nafsu dan ar-riya. Ini orang yang benar-benar mengikuti Alkitab As-Sunnah. Berarti dia sudah benar-benar apa ya, membersihkan jiwanya dari mengikuti hawa dan dari keriaan. Ya, sehingga orang yang meninggalkan syariat, ilmu yang sudah dia pelajari, udah ngerti ini haram, pasti ditabrak. Ya, berarti apa? Dia tidak lagi ikhlas. Dia tidak membersihkan jiwanya dari hawa nafsu dan dari ar-riya. Maka beliau membawakan dalil di dalam surat Ali Imran ayat yang ke-31. Beliau menyebutkan qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Katakanlah wahai Muhammad, apabila kalian tuhibbunallah, kalian itu benar-benar mencintai Allah, fattabi'uni, Kalau kalian benar-benar mencintai Allah, maka ikutilah aku, kata Rasul, kata Allah Subhanahu wa taala perintah kepada nabinya. Ikutilah aku, yaitu Rasul sallallahu alaihi wasallam, yuhibbukumullah, niscaya Allah akan mencintai kalian. Kemudian kata beliau, juga di antara bentuk seorang itu ikhlas di dalam menuntut ilmu, tanda seorang itu memiliki husnul niyati fi talabil ilmi, kata beliau, menukilkan ucapannya Al-Imam Ibnu Jamaah rahimahullah, bi an yaqsuda bihi wajhallah wal amala bihi wa ihya asy-syari'ah. Orang tersebut tujuannya di dalam menuntut ilmu adalah untuk mencari wajah Allah, untuk diamalkan, dan untuk menghidupkan syariat ini. Barakallahu fikum. Ini di antara bentuk barakallahu fikum seorang itu ikhlas di dalam menuntut ilmu. Kemudian kata beliau rahimahullah, membawakan dalil berikutnya, yaitu Asy-Syaikh Muqbil Ibn Hadi Al-Wadi rahimahullah. Dalil berikutnya beliau bawakan wa fi sahihain, disebutkan di dalam sahihain, an Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu, ani Nabi sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa, faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fahijratuhu ila Allah wa rasulih, wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yanqihuha fahijratuhu ila ma hajara ilaih. Kemudian kata beliau, dalil berikutnya adalah hadis yang disebutkan di dalam sahihain Bukhari Muslim dari sahabat yang mulia Abu Hafsin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi mengatakan sesungguhnya amalan-amalan itu tergantung dengan niatnya. Dan masing-masing orang akan mendapatkan apa yang dia niatkan. Barang siapa yang hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya, seorang itu hijrah ikhlas karena Allah, mengikuti jalannya Rasul, maka dia hijrahnya pun kepada Allah dan Rasulnya. Dan barang siapa yang hijrahnya karena tujuan dunia yang dia inginkan, atau tujuannya seorang wanita yang ingin dia nikahi, maka hijrahnya orang tersebut kepada apa yang dia hijrahkan. Kemudian kata beliau, fala yatlubul ilma li syahadatin wala li arabil ukhra. Ini ucapan Syekh Muqbil rahimahullah. Maka kata beliau, jangan sampai seorang menuntut ilmu dengan tujuan hanya ingin mendapatkan syahadah, ijazah dan semisalnya, tujuan-tujuan dunia, titel, gelar. Jangan itu seorang menuntut ilmu. Yang namanya gelar itu tidak harus LCMA, ya. Enggak harus ustaz, ya. Jangan menuntut ilmu dengan tujuan ingin dipanggil Pak Ustaz, ya. Sehingga tatkala sudah lama ngaji, sudah ngajar, kok ora diceluk ustaz, ya. Mandan ora bombong. Kok saya enggak dipanggil ustaz, ya? Ya. Padahal saya sudah ngajar, sudah belajar. Ini termasuk apa? Gelar, ya. Hati-hati, ya. Barakallahu fikum. Niatkan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Dan juga jangan pula karena niatan-niatan yang lainnya, ya. Jangan pula karena niatan-niatan yang lainnya min umuri dunya. Barakallahu fikum. Ini nasihat yang pertama yang disampaikan oleh beliau Asy-Syaikh Muqbil Ibn Hadi Al-Wadi'i rahimahullah. Semoga bermanfaat. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan pada pertemuan malam hari ini, dan saya mohon maaf atas segala kekurangan dan kekeliruannya. Sebelum majelis ini ditutup, Mungkin sedikit saya ingatkan kepada ikhwah semuanya. Walhamdulillah setelah Allah memberikan kemudahan kepada kita adanya majelis ilmu yang antum rindukan, yang antum tunggu-tunggu sekarang sudah ada. Maka mari gunakan kesempatan ini sebaik mungkin. Bagaimana cara mensyukurinya? Di antaranya adalah dengan keseriusan, ya. Bagaimana bentuk serius? Di antaranya menghadiri majelis ilmu dengan membawa kitab. Alhamdulillah kitab yang dibahas oleh para asatidzah sudah diinfokan oleh Misuki, ya. Tinggal tanya. Jadwal juga sudah ada. Kitabnya juga sudah ditulis. Sehingga saya mohon kepada ikhwah untuk membawa kitab. Kalau belum memiliki, ya membawa tulisan, ya. Membawa tulisan, ya. Barakallahu fiik. Kekuatan hafalan kita itu tidak seperti Imam Daruqutni yang disebutkan ngantuk saja hafalan masuk, ya. Barakallahu fiik. Ya, sebagai bentuk mengikat ilmu, ya. Sebagaimana dijelaskan oleh para ulama, qayyadul ilma bil kitabah. Ikat ilmu dengan tulisan. Antum sudah tahu ada jadwal rutin, habis salat maghrib, antum bawa kitab sesuai jadwal sebagai bentuk mensyukuri kenikmatan. Kalau belum punya kitabnya, ya bawa buku, ya. Bawa buku sebagai bentuk keseriusan kita di dalam menuntut ilmu, sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah setelah dimudahkan kembali oleh Allah untuk menuntut ilmu. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Itu sedikit nasihat, semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.